andaikan saya kan enggak memohon, tidak berdoa, tidak memohon, tapi apapun yang Allah beri itu saya syukuri, itu berdosa enggak, Bu ya? Tidak pernah berdoa. Berdoa ya kalau sholat gitu, tapi apapun yang Allah beri itu, apapun keadaannya saya syukuri aja, terima kasih, alhamdulillah aja gitu, boleh enggak, Bu ya? Ini ibu berdoa, tapi apapun bentuknya, dia selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Ini adalah kalimat yang tinggi, alhamdulillah. Kalau memang orang bisa semacam itu, luar biasa. Di saat diberi musibah, bilang alhamdulillah. Oh, luar biasa kalau ada orang bisa begitu. Alhamdulillah di dalam hati. Alhamdulillah yang sesungguhnya. Bukan alhamdulillah basa-basi. Maknanya apa? Di saat ada, masya Allah, matanya sebelah sakit. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Karena sakit? Atau karena apa? Alhamdulillah Allah memberikan kepadaku penyakit. Harus disambungkan maknanya. Kalau hanya karena sakit, gak mungkin orang bisa alhamdulillah. Kalau karena sakit dia mensyukuri, alhamdulillah mataku sakit, tok, sampai di situ, gak mungkin alhamdulillah. Dia bisa mengucapkan alhamdulillah karena disambung, alhamdulillah mataku sakit, sebab janji Rasulullah, setiap ada sakit, oh, aku akan diampuni oleh Allah. Lah ini baru nyambung, makna syukurnya ada. Jadi alhamdulillah bukan basa-basi, alhamdulillah yang sesungguhnya. Alhamdulillah, masya Allah mataku sebelah, atau kakiku sakit sebelah, atau orang gak punya tangan sebelah, alhamdulillah. Kenapa ada orang yang tidak punya tangan sama sekali? Sampai ada suatu ketika orang dilihat, ini adalah salah satu daripada tabiin, orang soleh, dalam keadaan kena replah, tangannya terputus, korengan semuanya, hanya bibirnya saja, tapi diintip oleh sahabat, oleh beberapa sahabat Nabi, dia hanya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ajib, aneh, ini orang sudah enggak ada yang benar, tangannya enggak ada putus tangan, tapi masih ucapkan alhamdulillah. Akhirnya ditanya, wahai hamba Allah, apa yang menjadikan engkau mengucapkan alhamdulillah, semua tubuhmu enggak benar, koreng sekujur tubuh, kemudian tanganmu putus tangan ini. Apa jawabnya? Alhamdulillah aku bersyukur dalam keadaan seperti ini aku masih diberi oleh Allah untuk bisa diberi oleh Allah lidah untuk bisa berzikir. Makanya aku ucapkan alhamdulillah. Apakah mungkin orang lain kayak begini kira-kira? Tapi saya masih bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini aku masih bisa berzikir. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi ibu boleh mensyukuri atas apapun yang diberikan Allah, tapi harus perlu renungan. Kalau tidak nanti bab basa-basi. Alhamdulillah, pokoknya pasrah, pasrah, pasrah. Pasrahnya gak enak bener nih. Pokoknya saya rela deh, apapun Allah kasih kepada saya. Tentunya, aduh sakit. Nah, saya gak pasrah lagi itu. Jadi ini kok ini pangkat tinggi, luar biasa, besar di hadapan Allah SWT. Dan seperti itulah memang semestinya seorang mukmin ibu. Jadi yang ada adalah syukur saja. Ini juga hikmah yang lalu, di saat diberi oleh Allah nikmat syukur, di saat diberi oleh Allah penyakit, syukur. Karena apa? Penyakit itu untuk mengingatkan kalau dirinya hamba, dan itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.